ucapan asy-syarih tentang mazada hadzal malu illa ma naqas, atau sebelumnya fa in lam yakun taslitul amil, di situ di antara syarat istitsna munqati adalah agar bisa untuk amil ini diarahkan kepada mustatsna seperti qaumal qaumu illa himaran, di situ al-qiyam bisa diterapkan, bisa diarahkan kepada al-himar, atau bisa dijadikan istitsna'nya sebagai istitsna mufarrah maqama illa himarun. Fa in lam yumkin tasliitul 'amili 'alal mustatsna wajaba an-nasbu ijma'an, apabila tidak mungkin untuk mengarahkan amil kepada mustatsna maka wajib untuk dinasabkan dengan ijma'. Contoh mazada hadzal malu illa ma naqasa, tidaklah harta ini bertambah kecuali ma naqasa, berkurang. Ya, di sini kan tidak bisa diarahkan zada kepada ma naqasa. Fa illa harfu istitsna, maka illa adalah huruf istitsna, wa ma masdariyah, dan maknya masdariyah. Wa naqasa fi'lun madin, sedangkan naqasa fi'lun madin wal masdar al munsabik min dzalik, sedangkan masdar yang terbentuk darinya dari ma masdariyah dengan fi'il naqasa mansubun 'alal istitsna, dinasabkan sebagai istitsna. Wala yashihu taqdiruhuma fi mahalli raf'in, tidak benar menakdirkan keduanya ma dengan fi'il madhi pada mahalnya rafa' sebagai badal, tidak bisa sebagai badal dari fa'il yaitu dari hadza, tidak bisa dijadikan ma naqasa masdar muawwal sebagai badal atau tabi' bagi fa'ilnya zada, itu bagi hadza tidak bisa. Idh la yashihu an yuqal, dikarenakan tidak benar seandainya dikatakan mazada illa naqsu, tidaklah bertambah kecuali an-naqsu. Iya, pengurangan. Bali takdir alladhi yastaqim bihi al-kalamu, bahkan penakdiran yang dengannya kalam itu menjadi lurus adalah dikatakan mazada hadzal malu lakin naqasa, harta ini tidaklah bertambah lakin justru naqasa, berkurang. Tapi berkurang. Wa kadza kullu istitsna'in munqati', demikian setiap mustatsna yang munqati' yuqaddar bilakin, didaktirkan maknanya illa dengan lakin. Kama qalahu al-Basriyun, sebagaimana ini diucapkan oleh al-Basriyun. Wal Kufiyun yuqaddirunahu bisiwa, sedangkan orang-orang Kufah menakdirkannya dengan siwa. Jadi kalau orang Basrah menakdirkan makna illa pada istitsna yang munqati' dengan lakin, sedangkan orang-orang Kufah menakdirkan dengan makna siwa. Wa maqaddarahu al-Basriyun aula, dan apa yang ditakdirkan oleh ahli nahwu Basrah itu lebih utama. Li'anna al-istitsna al-munqati' lil-istidrak, karena istitsna al-munqati' untuk istidrak, dan juga ditambahkan untuk ibtida juga bisa. Jadi lakin lil-istidrak juga lil-ibtida bisa. Dan di sini jumlah istilahnya jumlah ibtidaiyah. Wadaf'i tawahumi dukhulil mustatsna fil hukmi, dan menepis kesan masuknya mustatsna pada hukum yang telah lewat. Pada contoh tadi mazada hadzal malu lakin naqasa, ditepis kesan masuknya naqasa pada hukum yang telah lewat yaitu az-ziyadah. Wa siwa la yufidul istidrak, sedangkan siwa la yufidul istidrak, tidak memberikan faedah istidrak. Bikhilafi lakin, berbeda dengan lakin. Fa innaha mawdu'ah lahu, sesungguhnya lakin diletakkan untuk istidrak. Ya tadi. Ya mengangkat. Ya. Kesan masuknya sesuatu padahal tidak masuk. Atau mengangkat kesan tidak masuknya sesuatu padahal dia masuk. Kebalikannya. Ya sudah lewat ya pada pembahasan lakin. Waqad salaka al-mufassirun tariqat al-basriyin, dan sungguh para ahli tafsir menempuh tariqahnya orang-orang Basrah. Satarahum 'inda wuqu'in istitsna munqati'an yuqaddiruna ba'daha lakin, maka kamu lihat pada tafsir-tafsir mereka ketika datangnya istitsna yang munqati', mereka menakdirkan setelahnya dengan lakin. Seperti pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, inni la yakhafu ladayyal mursalun illa man zalam, sesungguhnya saya la yakhafu, kata Allah, aku la yakhafu, tidaklah takut di sisiku para rasul illa man zalam, kecuali orang-orang yang zalim, mereka lah yang terancam dengan ketakutan. Al ayata. Ya, illa man zalam, lakin man zalam. Ya. Wa qawlihi ta'ala la yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka ahlul jannah tidaklah mendengar di dalam surga laghwan, ucapannya sia-sia, illa salama, yakni lakin salama. Hanya saja yang didengar adalah ucapannya mengandung keselamatan. Ay lakin man zalama, yakni dalam tafsir mereka disebutkan penafsiran makna illa dengan lakin. Lakin man zalama, walakin salama, bukan siwa. Ya. Karena pada lakin ada istidrak, koreksi, ya. Karena istitsna fil ayataini munqati', karena istitsna pada dua ayat ini, inni la yakhafu ladayyal mursalun, itu istitsna munqati'. Kenapa? Karena man zalama bukan mursalun, iya kan? Man zalama adh-dhalimun laisa minal mursalin. Juga as-salam, as-salama laisa minal laghwi. Berarti munqati', kan? Istitsna munqati'. Wa in kana al-kalamu, ini sudah dibaca kan? Belum. Belum ya? Ya kalau belum dibaca silakan dibaca. Belum ya? Bismillah. Qala syari. Fa in kana al-kalamu ay alladhi qabla illa naqisan ay ghairu muktafin bi nafsihi wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustafan minhu ay ma'aniyatihi fa yusamma istithna'an mufarrahan bi tashdidir ra'i al-maftuhati sumya bidzalika tasmiatan lahu bismi fa'amilihi li'anna ma qabla illa qad tafarrahu lil'amali fima ba'daha kana al-mustathna hina idhin ala hasbin bifatisin wa iskaniha ala hasabi bifatisin wa iskaniha al-awamil al-muqtadiyati lahu ay at-talibatu lil'amali fihi ولا يبقى لكلمة إلا الاستثنائية عمل في المستثنى بل عمل في المستثنى بل عمل بل العمل فيه لما قبلها فيعطى ذلك الاسم المستثنى من وجوه الإعراب ما يستحقه لو لم توجد إلا فإن كان ما قبلها يطلب مرفوعا رفع ما بعدها نحو ما قام إلا زيد وإن كان يطلب منصوبا لفظا نسب ما بعدها نحو ما رأيت إلا زيدا وإن كان يطلب منصوبا محلا جر بجار يتعلق به نحو ما مررت إلا بزيد وشرطه عند النحاة كون الكلام غير إجاب بأن يشتمل على نف أو شبهه لأنه لا يتأتى التفريغ في الإجاب لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الاستثناء فلا تقول رأيت إلا زيدا لأنه يلزم منك أنك رأيت جميع الناس إلا زيدا وذلك محال عادة وذلك محال عاد عادةً ووجه لزوم ما ذكر أن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محذوف فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وعلى هذا فكس فلا يصح التفريغ في الإيجاب لأنك لو قلت رأيت إلا زيدا يكون التقدير رأيت جميع الناس إلا زيدا وذلك غير صحيح فأما قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره فحمل يأبى في إفادة النفي على لا يريد لأن معناهما النفي فهما بمعنى واحد فأنه قال لا يريد الله إلا أن لا يتم نوره وقد مر أنه لا فرق بين أن يكون النفي في اللفظ أو في المعنى وقد يقع في الإجاب عند وجود قرينة تدل على أن المراد بالمستثنى منه بعد معين يدخل فيه المستثنى قطعا كقرأت illa yawmal jum'ati ay qara'tu kulla ayyamin al ayya qara'tu kulla ayyamil usbu'i illa yawmal jum'ati wa hadha ma'na sahih. Kemudian wa in kana al-kalamu ay alladhi qabla illa naqisa. Adapun jika kalam yang sebelum illa adalah kalam yang naqis, tidak disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya, ghairu muktafin bi nafsihi, tidak cukup dengan dirinya, masih butuh yang melengkapinya. Wa huwa alladhi lam yuzkar fil mustatsna minhu, kalam yang naqis adalah atau kalam yang naqis adalah kalam yang tidak disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya, seperti maqama illa Muhammadun, ya, tidak disebutkan di situ fa'ilnya qama sebelum illa, maqama illa Muhammadun ay ma'aniyati, yakni dengan niat sengaja tidak disebutkan sebelum illa mustatsna minhunya. Bi tasydidir ra wa yusamma istitsna'an mufarragha. Jadi kalau kalamnya tidak disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya, maka ini kalam disebut dengan istitsna mufarragh, atau istitsna yang tidak disebutkan di dalamnya mustatsna minhu, maka disebut dengan istitsna mufarragh. Bi tasydidir ra, dengan mentasydid ra mufarragh, ya. Isim maf'ul dari farragha, yufarrighu mufarragha. Al-maftuhah, dengan ra' yang difathah al-mufarragha. Summiya bidzalik, kenapa istitsna ini disebut dengan istitsna yang mufarragh? Tasmiyatan lahu bismi 'amilih, sebagai penamaan baginya dengan nama amilnya. Ya, istitsna ini disebut dengan istitsna mufarragh karena mengambil dari amilnya. Lianna ma qabla illa qad tafarraga lil amal fi ma ba'daha. Dikarenakan apa yang sebelum illa itu tercurah dalam hal amalan pada apa yang setelah illa. Ya, seperti ma qama illa Muhammadun. Qama di sini amalannya tercurah terpusat pada Muhammadun yang setelah illa. Ya. Maqama illa Muhammadun, di situ istitsnanya istitsna mufarragh. Kenapa? Karena tidak disebutkan, ya, pada kalam yang sebelum illa mustatsna minhunya. Berbeda kalau pada contoh maqamal qaumu, nah, ada di situ mustatsna minhunya. Maqamal qaumu illa Muhammadun atau Muhammadan. Kalau contoh ini ada mustatsna minhunya. Tadi yang disebutkan pada contoh yang pertama, maqama illa Muhammadun, tidak disebutkan isim mustatsna minhunya. Ya. Dan di situ amilnya qama itu tercurah tertuju pada mustatsna, yaitu yang setelah illa. Ya. Muhammad sebagai apa? Fa'ilnya. Kana al-mustatsna hina idzin. Jadi kalau kalamnya kalam yang naqis tidak disebutkan di dalamnya mustatsna minhu, maka disebut dengan istitsna mufarragh. Ya. Maka hukumnya, hukum mustatsna-nya, yaitu isim yang datang setelah ilahnya, kana al-mustatsna hina idzin ala hasabi bi fathis sin wa iskani. Maka hukum mustatsna-nya, isim yang jatuh setelah ilahnya, ala hasabi, boleh dengan fathah sin hasabi atau dengan sukun sinnya ala hasbi. Jadi mustatsna-nya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Ay at-talibah lil amal fi, yang menuntut untuk beramal padanya. Ya. Kayak pada contoh tadi, maqama illa Muhammadun. Di situ amilnya qama, menuntut fa'il. Sehingga Muhammad dijadikan sebagai fa'ilnya. Ma dorobtu illa Zaidan. Di sini Zaidan dinasobkan. Karena dorobtu adalah butuh kepada maf'ul. Ma marobtu illa bi Zaidin. Ya, di sini Zaidin dijarkan. Karena amilnya menuntut jar. Itu huruf jarba. Walayab qali kalimati illa al-istitsna'iyyatu amalun, sehingga tidak lagi tersisa untuk kalimat illa istitsna'iyyah amal. Jadi illanya tidak lagi beramal menasubkan, tidak. Jadi pada istitsna yang mufarragh illanya tidak beramal. Yang berbeda pada selain istitsna yang mufarragh illanya bisa beramal, seperti qaumal qaumu illa Muhammadan, Muhammadan mansub karena illa. Tapi pada istitna mufarrogh illanya tidak beramal. Ya. La yabqa li kalimati illa al-istitna'iyyatu amalun. Tidak tersisa lagi bagi kalimat illa istitna'iyyah amalan. Fil mustathna, pada mustathna. Balil amalu fihi lima qoblaha. Bahkan yang beramal pada mustathna adalah ambil yang sebelum illa. Ma qoblaha, apa yang sebelum illa. Pada contoh tadi, ma qoma illa muhammadun, qoma ambilnya Muhammad. Ya. Fayu'ta dhalika al-ismul mustathna min wujuhil i'rabi ma yastahiquhu law lam yutujad illa. Maka diberi isim mustathna dari sisi i'rabnya apa yang dia berhak mendapatkannya. Seandainya di sana tidak ada illa. Iya. Qoma Muhammadun. Iya. Ma qoma illa Muhammadun sama dengan tidak ada illanya. Ma qoma Muhammadun. Iya, sama. Pada istitna yang mufarrogh sama seperti hukumnya tidak ada illa. Ya, diberikan haknya seperti ketika tidak ada illa. Ya, maqama illa Muhammadun, maqama Muhammadun. Saya ulangi, maka diberikan isim mustatsna itu dari sisi i'rabnya apa yang berhak didapatkannya seandainya tidak ada illa. Ma darabtu illa Zaidan, ma darabtu Zaidan, sama. Fa in kana ma qablaha yatlubu marfu'an rufi'a ma ba'daha nahu ma qama illa zaidun, apabila amil yang sebelum illa menuntut marfu', maka mustatsna'nya rufi'a, rufi'a ma ba'daha, maka apa yang setelah illa dirafa'kan. Contohnya ma qama illa zaidun, ya, di sini zaidun dirafa'kan. Kenapa? Karena amil yang sebelum illa yaitu qama menuntut rafa'nya zaid sebagai fa'il. Ya. Di sini istitnanya mufarrogh. Kenapa? Karena tidak ada di situ mustatna minhu. Ma qoma illa zaidun. Tidak ada mustatna minhunya. Ya. Wa in kana yatlubu mansuban lafzan nusiba ma ba'daha. Apabila amilnya menuntut nasabnya mustatna secara lafaz nusiba ma ba'daha, maka yang setelah illa dinasobkan. Contoh ma ra'aitu illa zaidan. Kenapa di sini zaidan dinasobkan? Karena amil yang sebelum illa, yaitu ra'aitu fi'lan fa'il, menuntut maf'ul. Ya, sehingga zaidan dinasobkan sebagai maf'ulnya. Wa in kana yatlubu mansuban mahallan jurra bijarin yata'allaq bih. Apabila amil yang sebelum illa menuntut nasobnya mustatsna tadi pada mahalnya saja. Jurra bijarin yata'allaq bih. Maka dia mustatsna'nya dijarkan dengan huruf jar yang berkaitan dengan amil. Contoh ma marartu illa bi Zaidin. Ya, ma marartu illa bi Zaidin. Zaid secara lafaz majrur. Ya. Tapi secara mahal dia mansub karena maf'ul. Iya kan, dari maknanya kelihatan. Saya tidaklah melewati Zaid. Berarti maf'ulnya kan secara makna Zaid itu. Meskipun secara lafaz dia majrur dengan huruf ba. Yang huruf ba ini jar ini berkaitan dengan marra. Ya. Jadi di sini marra menuntut, ya, isim yang mansub secara mahal. Karena yang namanya marra itu butuh kepada maf'ul dengan perantaraan huruf jar, tidak bisa langsung. Sehingga menuntut isim yang mansub mahallan. Jadi zaid mahalnya itu nasab. Meskipun lafadznya apa? Majrur. Wa syartuhu 'inda nuhati kaunul kalami ghairu ijabin. Syarat dari istitsna yang mufarragh. Ya, istitna mufarrogh syaratnya menurut ahli nahu adalah agar kalamnya ghairu ijab. Ya, kalam yang ghairu ijab, selain ijab. Ya. Apa itu kalam yang ghairu ijab? Bi an yashtamil ala nafyin au shibhih. Yaitu kalam yang mencakupi nafi. Kalam yang mengandungi nafi, penafian. Au shibhih, atau yang serupa dengan penafian. Ya. Atau seperti nahi atau istifham ingkari, ya itu kalam yang ghairu ijab. Jadi kalau kalam yang ghairu ijab adalah kalam yang ada penafiannya atau nahi ataupun istifham ingkari, ya itu kalam yang ghairu ijab, atau singkatnya kalam yang manfi. Kalam yang manfi. Kenapa? Li'annahu la yata'atta at-tafrigh fil ijab, karena tidak mungkin terwujud tafrigh, tercurahnya amil kepada yang setelah illa fil ijab, pada kalamnya ijab yang tidak ada di situ nafi ataupun syibhu nafi. Li'anna dhalika yu'addi ila ibtalil istitsna, seandainya kalamnya ijab seandainya terjadinya istitsna mufarrogh pada kalam yang ijab, ya, itu yuaddi ila ibtali istitsna, menyebabkan terbatalkannya istitsna. Jadi istitsnanya batal jadinya. Fala taqulu, tidak boleh engkau katakan raaitu illa zaidan. Raaitu illa zaidan, saya melihat kecuali Zaid. Di sini kalamnya apa sebelum ila? Mujab atau manfi? Mujab kan, enggak ada nafi, enggak ada syibun nafi. Ini enggak boleh seperti ini. Ra'aitu illa zaidan, enggak boleh. Tapi kalau ma ra'aitu illa zaidan boleh, karena kalamnya manfi. Iya. Sedangkan ra'aitu illa zaidan ini kalamnya mujab, enggak boleh. Ini menyebabkan terbatalkannya istitna. Kenapa? Li'annahu yalzam minhu annaka ra'aita jami'an nas. Karena ucapanmu tadi ra'aitu illa zaidan, kelazimannya adalah engkau melihat seluruh manusia kecuali Zaid. Ra'aitu illa zaidan, saya melihat seluruh manusia di muka bumi ini kecuali Zaid. Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin kan? Wa dzalika muhalun 'adatan. Ya, seperti ini mustahil menurut kebiasaan. Ya. Ya itu kenapa alasannya tidak boleh istitsna mufarrogh pada kalam yang mujab. Wa wajhu luzumi ma dzukir أن الاستثناء المفرغ يقدر فيه الاستثناء من اسم عام محذوف فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وعلى هذا فقس فلا يصح التفريغ في الإجاب لأنك لو قلت رأيت إلا زيدا يكون التقدير رأيت جميع الناس إلا زيدا وذلك غير صحيح سيسي yeah. لزوم ما ذكر keharusan apa yang telah disebutkan yaitu pada istitsna mufarrogh agar didahului oleh nafi atau semisalnya adalah bahwasanya istitsna al-mufarrogh pada istitsna mufarrogh yuqaddar fihi al-istitsna ditakdirkan istitsna padanya dari isim yang umum sifatnya mahdhuf sehingga takdiran contoh ungkapanmu maqama illa zaidun adalah maqama ahadun ditakdirkan di situ pada istitsna mufarrogh isim yang am mahdhuf. Di sini ahadun kan am. Dan dia dibuang. Jadi takdir ucapanmu maqama illa zaidun adalah maqama ahadun. Ada ahadun. Isim yang am. Yang mahdhuf. Maqama ahadun illa zaidun. Ya. Wa ala hadha faqis. Ya. Dengan ini silakan dikiaskan. Ya. Kalau maru'aitu. Misalkan apa takdirnya? Maru'aitu illa zaidan. Takdirnya apa? Istitsna mufarrogh-nya. Apa? Mustatsna minhu-nya. Maru'aitu. Apa? Maru'aitu ila zaidan. Apa? Maru'aitu ahadan. Iya kan? Maru'aitu ahadan ila zaidan. Iya. Jadi kalau istitnanya pada yang akil, takdirannya ahadun. Kalau yang huruf akil, syai'un. Ya. Syai'un. Ya. Syai'un kalau marfu, syai'an kalau mansub. Saya ulangi. Jadi istitsna mufarrogh ditakdirkan istitsna padanya dengan isim yang am. Mustatsna minhunya ditakdirkan dengan isim yang am. Mahdhuf. Takdirnya pada contoh maqama illa zaidun maqama ahadun illa zaidun. Kalau yang tidak berakal fa'ilnya ya berarti syai'un gitu. Wa ala hadza faqis. Dengan ini silakan dikiaskan. Fala yashihu tafriq fil ijab. Sehingga tidak sah istitsna mufarrogh pada ijab, pada kalam yang ijab. Lianna kalau kulta, karena engkau seandainya engkau katakan, ra'aitu illa zaidan, saya melihat kecuali Zaid, yakunu takdir, maka takdirnya, ra'aitu jami'an nas. Ini, illa zaidan. Saya melihat seluruh manusia, kecuali Zaid. Wa dhalika ghairu sahih, yang seperti ini tidak benar. Ya. Fa'amma qawluhu ta'ala. Terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala yang seperti mengesankan bahwasanya istitsna mufarrogh terjadi pada kalam yang mujab. Contohnya wa ya'ballahu illa ayutimma nurah. Dan Allah enggan kecuali Allah sempurnakan cahayanya. Di sini kan sepintas sepertinya terjadi istitsna mufarrogh, iya kan? Pada kalam yang apa? Mujab. Wa ya'ballahu, di sini kan enggak ada maf'ulnya, iya kan? Maf'ulnya itu an yutimma nurah. Ya Allah fi'lun wa fa'il. Maf'ulnya setelah illa. An yutimma nurah. Masdar mu'awwal. Nah ini bagaimana? Kalamnya kok di sini sepintas kalam yang apa? Mujab kan? Enggak ada apa? Nafi. Enggak ada nahi ataupun yang semisalnya. Fahumila ya'ba fi ifadatin nafi ala la yurid. Nah, di sini ada ta'wil. Ya'ba. Enggan. dibawa kepada makna nafi. Ya, yaitu kepada la yurid, ya'ba ya, dengan la yurid sama ya kan? Ya'ba, Allah enggan, sama dengan la yurid seperti nafi gitu. Fa humila ya'ba sehingga ya'ba wa ya'ba Allahu illa yutimma nurah ya'ba dibawa dalam hal faedah nafinya kepada makna la yurid. Ya sama, semakna ya'ba dengan la yurid kan. Li'anna ma'nahuma an-nafyu, karena makna keduanya ya'ba dan la yurid sama. Nafi. Fahuma bima'nan wahid, keduanya dengan makna yang satu. Ya, faka'annahu qawal, maka seolah-olah ya'ba ya'ballahu illa yutimma nurah, seolah-olah dikatakan la yuridullahu illa yutimma nurah. Allah tidaklah menginginkan kecuali, ya Allah tidaklah menginginkan untuk Allah tidak menyempurnakan cahayanya. Allah tidak menginginkan untuk Allah tidak menginginkan apa? Tidak menyempurnakan cahayanya. Maksudnya Allah menginginkan apa? Agar Allah menyempurnakan cahayanya. Ya. La yuridullahu illa alla yutimma nurah. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan untuk tidak menyempurnakan cahayanya. Berarti menginginkan enggak untuk menyempurnakan cahayanya? Menginginkan ya. Nafyu nafi isbat, menafikan penafian itu isbat. Waqad marra annahu la farqa baina an yakuna an-nafyu fil lafzi aw fil ma'na, dan telah lewat bahwasanya tidak ada bedanya. Apakah penafian itu pada lafaz ataupun pada makna? Ya sudah lewat kan. Kadang penafian pada lafaz seperti la yaqumu illa Zaidun. Kadang pada makna ya. Apa yang telah lewat itu? Contohnya al-qaumu ghairu qa'imina illa ghairu, ada ghairu. Ataupun qallama, ya kan? Qallama apa? Yaquluhu illa Zaidun. Kemudian di mana tadi? Wa qad yaqulu fil ijab, dan terkadang terjadi istisna mufarrag pada kalam yang ijab. Inda wujudi qarinatin tadullu ala anna al-murad bil mustatna minhu ba'dun muayyan yadkhulu fil mustatna qat'an. Terkadang terjadi juga ya istitsna mufarrag pada kalam yang mujab, tapi ketika ada qarinah ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya yang dimaukan dengan mustatna minhu adalah ba'dun muayyan, sebagian tertentu yang masuk kepada mustatna qat'an secara pasti. Contohnya qara'tu illa yaumal jumu'ah. Qara'tu illa yaumal jumu'ah, saya membaca kecuali di hari Jumat. Di sini kan kalamnya apa? Kalamnya mujab kan, qara'tu. Iya. Istitsnanya mufarrag karena di situ ada yang tidak disebutkan. Iya, ma'mulnya yaumal jumu'ah. Qara'tu illa yaumal jumu'ah. Ini boleh. Iya, karena ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang dimaukan dengan mustatna minhu adalah bagian tertentu yang masuk pada mustatna. Ya, di sini qara'tu illa yaumal jumu'ah, yakni qara'tu kulla ayyamil usbu'i illa yaumal jumu'ah. Saya membaca di setiap hari dalam sepekan kecuali hari Jumat. Ya. Wa hadza ma'nan sahih, seperti ini adalah makna yang benar. Jadi kalau ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya ini maksud dengan mustatna minhu yang tidak disebutkan itu adalah bagian tertentu yang masuk pada mustatna secara pasti, maka itu boleh. Ya. Jadi qarinahnya adalah ketika ataupun ketika di sana ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang dimaukan dari mustatna minhu yang dibuang itu adalah bagian tertentu yang masuk pada mustatna. Di sini kulla ayyamil usbu' ya, masuk pada yaumil jumu'ah. Mencakupi juga yaumil jumu'ah. Sebelum dilanjut, apa ada yang mau disampaikan? Ini pembahasan mustatsna, subhanallah, luas sekali. Yang ini sepertinya luas, ini masih ada yang lebih luas lagi ternyata. Faham ya, mustatsna dan mustatsna minhu. Kalau mustatsna minhu sebelum illa, kalau mustatsna yang setelah illa. Itu hukum asalnya. Nah, terkadang dibalik ya, sudah kita lewat itu. Ya, mali illa ala Ahmad syi'atun. Ya, silakan dibaca lagi. Qala syarih nahwu ma qaba illa zaidun wa i'rabuhu ma nafiya qama fi'lu madin illa adatu hasrin zaidun fa'ilun wa alamatu rafihi dhammu akhirih wa ma ra'aitu illa zaidan fa illa fihi adatu hasrin wa zaidan maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fatu akhirih wa ma marartu illa bi zaidin fa illa adatu hasrin bi zaidin jar wa majrurun muta'alliqun bi marartu wa hadhihi al-amthilati wa hadhihi al-amthilatu thalathatu linafi wa asyara ilayhi bi mithalin min al-qur'ani fa qala wa qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun wa i'rabuhu al-waw harfu 'athfin ma nafiyah muhammadun mubtada illa adatu hasrin rasulun khabarul mubtada'i wa la yajuzu i'malu ma huna amala laysa libutlani amalaha bi illa wa taqdirul kalam wa ma muhammadun mukhalifun lisa'ir rusuli illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa sayakhlu huwa kama khalau aw yamutu kama matu wa ma taqulu 'ala allahi illa al-haq hadzal mithal walladhi ba'dahu linnahi wa i'rabuhu la nahiyah taqulu fi'lu mudhari majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ah domirun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun alallahi jarun wa majrurun illa adatu hasrin alhaq maf'ulun bihi litakulu litadamunihi ma'na mayun sobuhul qawl wa qila innahu na'tun masdarun mahdufun wa takdiru wa la takulu alallahi illal qawlul haq qala samin wa hadza tsani qaribun fil ma'na min al awal intaha wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan wa irabuhu la nahiyah tujadilu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hasfun nuni li annahu min al af'alil khamsati wa awwal jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun ahlu maf'ulun bihi wa huwa mudhaf wal kitab mudhafun ilayhi illa adatu hasrin billati jarun wa majrurun al ba harfu jar allati ismun mausulun fi mahalli jarin bil ba hiya dhamirun munfasilun fi mahalli rafin mubtada ahsan khabarun wa alamatu rafihi dhammu akhirih wa jumlatul mubtada silatul mausul wal a'id hiya wa ma ba'da illa fi hadzal mithal inna ma jurru bil ba li anna ma qabla ha yutlabu majrurun wa ma'na al ayah wala tujadilu ma'asyurul mu'minin ahlal kitab illa bil mujadalati allati hiya ahsan kaddu'a ila Allah bi ayatihi wa tanbih ala hujajihi qalahul mahalli fi tafsirihi wa mithalul istifham fa hal yahluku illa al qaumul fasikun. Nahu, contoh-contoh istitna mufarrah. Ma qawma illa zaidun. Wa i'rabuhuma nafiyatun qawma fi'lun madin. Illa adatu hasrin zaidun fa'il wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Ya, ma qawma illa zaidun. Tidaklah berdiri kecuali zaid. Ada hasr di sini. I'rabnya ma nafiyah. Qawma fi'lun madin illa adatu hasrin. Zaidun fa'il wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah pada akhirnya. Wa ma ra'aitu illa zaidan. Yang ada tadi zaidun. Kenapa? Karena amilnya qoma itu butuh kepada fa'il. Wa ma ra'aitu illa zaidan dinasobkan. Karena amilnya ra'aitu butuh kepada yang mansub. Sehingga zaidan dinasobkan. Fa'illa fihi adatu hasrin illa. Pada contoh ini adalah adatu hasrin. Alat untuk menghasr, mengurung. Ya, hukum yang ada pada sebelum illa pada atau untuk yang setelah illa. Al-qiyam dihasar pada zaid. Atau nafyul qiyam dihasar atau nafyu ar-ru'yah dihasar pada zaid. Wa maraitu illa zaidan. Ini juga sama ya. Hasru ar-ru'yah fi zaid dihasar ru'yah hanya pada zaid, hanya melihat zaid. Fa illa fi hadatu hasrin wa zaidan maf'ulun bih zaidan maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fatu akhirih tanda nasabnya fathah di akhirnya wa ma marartu illa bi Zaidin. Tidaklah saya lewat kecuali tidaklah saya melewati kecuali Zaid. Fa illa adatu hasrin illa adatu hasrin. Bi Zaidin jarun wa majrur muta'alliq bi marartu. Wa hadhihi al-amthilatu ats-tsalatsatu. Tiga contoh ini. Ya, al-amthila ats-tsalatsah. Kenapa ats-tsalatsah? Bukan ats-tsalatsu. Sifat dari al-amthilah, amthilah mufradnya misal muzakkar. Ya, mufradnya muzakkar sehingga perlawanan. Ya. Al-a'immah al-arba'. Ya, di sini al-amthilah itu muzakkar karena mufradnya misal. Sehingga as-salasah. Wa hadhil amthilatu as-salasatu lin-nafyi. Tiga contoh ini untuk nafi. Yaitu apa tadi? Ma qoma illa Zaidun, ma ra'aitu illa Zaidan, ma marantu illa bi Zaidin. Wa asyara ilaihi bi mithalin minal Qur'an. Dan beliau mengisyaratkan kepadanya dari contoh yang didatangkan dari Al-Qur'an. Faqala, maka beliau berkata, wa kaqawli ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun. Ya, tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam melainkan seorang rasul. Jadi nafyun nafi isbat, menafikan penafian isbat. Muhammad itu tidaklah. Ya, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ya, maknanya penetapan. I'rabnya al-wawu harfu 'athfin ma nafiyatun. Muhammadun mubtada'un illa adatu hasrin rasulun khabarul mubtada, rasul khabar bagi mubtada. Wala yajuzu i'malu ma huna 'amala laysa, dan tidak boleh mengamalkan ma di sini, ma tidak boleh diamalkan di sini seperti amalannya laysa. Sudah kita lewatkan pembahasannya, di antara amalannya ma adalah ada yang beramal seperti amalannya laysa. Ya, tamimiyah ya. Hijaziyah atau tamimiyah? Hijaziyah ya, ma hunna ummahatihim. Ya. Tidak boleh di sini ma diamalkan seperti amalannya laisa, merofakan isimnya menasabkan khabarnya. Kenapa? Libutlani amaliha di illa, karena amalannya ma sudah terbatalkan oleh illa. Jadi illa membatalkan amalannya ma, sudah lewat juga ini. Wa taqdirul kalami wa ma Muhammadun mukhalifun li sa'iri rusuli illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa sayakhlu huwa kama khalau wa yamutu kama matu. Takdir ucapan ini, wa ma Muhammadun illa rasulun, adalah wa ma Muhammadun mukhalifun li sa'iri rusul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisihi rasul yang lain, para rasul yang lain, illa rasulun, beliau hanyalah salah seorang dari rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Fa sayakhlu, dan kelak beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan berlalu. Kama khalau, sebagaimana para rasul yang terdahulu berlalu. Wa yamut, dan beliau pun akan meninggal. Kama matu, sebagaimana para rasul telah meninggal. Wala taqulu ala Allah illa al-haqqa. Ya, wala taqulu ala Allah illa al-haqqa. Wala tadi contoh yang marfu, rasulun sebagai khabar dari Muhammad. Kalau ini contoh yang mansubnya. Wala taqulu ala Allah illa al-haqqa. Janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali al-haqqa, yang hak. Hadzal mithal walladzi ba'dahu lin-nahyi. Contoh ini dan yang setelahnya adalah pada kalam yang di situ terdapat nahi, larangan. La taqulu. Kalau sebelumnya kan ma Muhammadun nafi. Kalau contoh ini la taqulu nahi. I'rabnya la nahiyah. La nahiyah taqulu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Wa 'alamatu jazmihi hadzun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Karena dia taqulu termasuk afalul khamsah. Taqulun ya. Majzum dengan la, jadi taqulu. Wa wawul jama'ah dhamir muttasil, sedangkan wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahal rafin fa'il. Alallahi jarun wa majrur illa adatu hasrin. Alhaqqa maf'ulun bih. Alhaqqa maf'ulun bih. Litaqulu, bagi taqulu. Kita tahu bahwasanya alqaul ataupun yang bertasarruf darinya, dari fi'il madhi dan mudhari'nya, itu beramal menasabkan maf'ul, tapi maf'ulnya syaratnya apa? Bentuknya jumlah. Kalau di sini al-haqqu mufrad bisa. Ya. Katanya litadammunihi ma'na ma yansibuhu al-qaul, karena dia al-haqqu mengandungi makna ma yansibuhu al-qaul. Ya. yang bisa dinasubkan oleh qaul. Ya. Jadi li taqulu atau al haqqa adalah maf'ul bih bagi taqulu. Li tadammunihi karena dia al haqqa mengandungi makna ma yansibuhu al qaul. Makna yang bisa dinasabkan oleh al-qaul. Karena haqqa isinya kan ucapan, isinya kan jumlah. Ya, al-haqqa. Ya, ucapan yang hak kan jumlah. Waqila innahu na'tun. Ya. Na'tu masdarin mahdufin. Ada yang mengatakan bahwasanya dia, al-haqqa itu sifat dari masdarnya mahduf. Wa taqdir, takdirannya adalah wala taqulu 'ala Allah illa al-qaula al-haqqa. Ya. Ada yang mengatakan al-haqqa adalah sebagai sifat dari apa? Masdarnya mahdhuf. Al-qaul. Kalau al-qaul jelaskan isinya jumlah al-qaul. Al-haq juga bisa. Ya, karena al-haq juga isinya jumlah. Seperti la ilaha illallah. Ini al-haq. Jumlah bentuknya. Ataupun yang lainnya. Bisa difahami ini? Jadi al-haqqa itu butuh maful yang berupa jumlah. Atau mufrad tapi mengandungi makna jumlah. Sudah lewat kan ya? Dan al-haqqa itu diantaranya mengandungi makna jumlah yang bisa dinasabkan oleh al-qaul. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan bahwasannya al-haqqa i'rabnya sebagai na'at dari masdar yang mahdhuf. Yaitu al-qaul. Wala taqulu ala Allah illa al-qaula al-haqqa. Masdar maksudnya apa? Maf'ul mutlak ya. Dari taqulu. Al-haqqa sifatnya. Yaitu dua sisi i'rab dari al-haqqa. Qala as-samin wa hadha thani qaribun fil ma'na min al-awwal. Kata as-samin yang kedua ini yaitu dengan menjadikan al-haqqa sebagai sifat dari masdar yang mahdhuf itu qaribun fil ma'na, lebih dekat dari sisi maknanya daripada yang pertama. Janganlah kalian mengatakan kepada Allah kecuali perkataan yang hak, kan enak tuh. Kalau tadi al-haq, janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali al-haqqa, kebenaran. Wala tujadilu, contoh yang lain, wala tujadilu, ini yang anu ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan, yang majrur ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan, janganlah kalian mendebat ahlul kitab, ya, berdiskusi dengan ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik. I'rabnya la nahiyatun tujadilu fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyati. Wa alamatu jazmihi hadzu nun li annahu min al af'al al khamsah wa wawul jamaah dhamirun muttasil fi mahall rafin fa'il ahla maf'ulun bih wa huwa mudhaf lan dia ahl mudhaf al kitab mudhafun ilayh illa adatu hasrin billati jarun wa majrur al ba harfu jar allati ismu mausulin fi mahall jar, pada mahalnya jar. Bilya dengan ya. Kemudian hiya. Hiya dhamir munfasil fi mahali rafin mubtada. Ahsan khabar wa alamat rafi dhammu akhirih. Wa jumlatul mubtada wal khabar. Jumlah mubtada dan khabar. Hiya ahsan. Silah. Jumlah silatul mausul. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wal a'id. A'idnya adalah hiya. Hiya kembali kepada allati. Fama ba'da illa. I'rabnya apa yang setelah illa fi hadzal mithali, pada contoh ini innama juru bil ba, tidak lain dijarkan dengan ba. Li anna ma qablaha yatlubu majruran. Ya. Karena apa yang sebelumnya itu menuntut jar, menuntut untuk dijarkan. Jadi fama ba'da illa apa yang setelah illa fi hadzal mithal, pada contoh ini inna majrur bil ba, tidak lain dijarkan dengan ba. Di annama qablaha yatlubu majruran, karena yang sebelumnya menuntut jar. Wala tujadilu ahlal kitabi bi, betulnya tujadil bi, jadala bi, ya kan, jadala yujadilu pasalnya bi, wajadilhum billati, gitu. Seperti tadi marartu, ma martu illa bi zaidin, sama marra ya, dia untuk bisa sampai kepada isim dengan bantuan huruf jar ba. Demikian pula jadala yujadilu. Wa ma'na al-ayati, makna ayat ini adalah wala tujadilu ma'asyiral mu'minin, janganlah kalian wahai kelompok kaum mukminin, munada itu ma'asyiral mukminin atau munada yang sifatnya khusus, akhussu ma'asyiral mukminin, saya khususkan bagi kalian kelompok kaum mukminin, janganlah kalian mendebat ahlul kitab illa bil mujadalah allati hi ahsan, kecuali dengan mujadalah yang ahsan, yang paling baik, seperti addu'a ila Allah, mengajak mereka kepada Allah. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a, dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam surat Ali Imran. Bi ayati, mengajak mereka kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa tanbih ala hujajih, dan mengingatkan hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Muhilli fi tafsirih, dikatakan oleh al-Muhilli di dalam tafsirnya, wa mithalul istifham, ditambahkan di sini. Contoh istifham, tadi kan hanya disebutkan nafiyah kemudian nahiyah. Satu lagi dilengkapi dengan apa? Istifham. Istifhamnya inkari. Contoh istifham, fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Sehingga karena istifhamnya istifham inkari, ya terjemahannya tidaklah dibinasakan kecuali apa? Kaum yang fasik. Atau ya, atau bukankah tidak dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Al-qaum, i'rabnya sebagai apa? Naibul fa'il dari yuhlak. Yuhlak adalah fi'lun mudhari mughayyaru shighah. Ahlaka yuhliku, dibentuk, dirubah shighahnya menjadi mabnil majhul sehingga yuhlaku. Ini juga sama, istisna mufarrah. Sifami? Paham? Gimana? Bisa diikuti? Ada yang mau disampaikan? Mana Aziz? Belah Aziz? Faham Aziz? Ya, dilanjut. Saya baca sudah sampai nah ini, satu muka berikutnya, halaman 399. Bismillah. Tanbih, al-istithna'ul mufarrag min qabilil muttasili wa yakunu fi dhuruf nahwu lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha wal masadir nahwu inna dhunnu illa dhanna wal ahwal nahwu ma ja'ani zaidun illa wa ghulamuhu raqibun wa la ya'ti fil maf'uli ma fala yuqalu la tasri illa wan nailu la tasri illa wan nila وذلك لأن ما بعد إلا منفصل من حيث المعنى عما قبله لمخالفته لها نفيا وإثباتا والواو أيضا مؤذنة بنوع من الانفصال والواو أيضا مؤذنة بنوع من الانفصال وأما التوابع فإنما يقع التفريغ منها في البدل duna atfin nasaki wa atfil bayani wa tawqidi wa kadhan na'ti fa fil mughni libni hisham fala yajuzu tafriq fi sifati wa ajazahu zamakhsari wa abul baqa qala wa kalamun nahwiyin yukhalifu dhalik wa jami'u ma dhukir mashrutun bisabaki nafiyin aw shibihihi mimma marra wa qad yuhdhafun nafyu ka qawli sya'ir araddahra illa manjanunan bi ahlihi ay ma araddahra illa mustadiran bi ahlihi min halin ila halin li annal manjanun al ajalatul lati yusqa 'alayha al ma لِأَنَّ الْمَنْجَلُونَ الْعَجَلَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ وَالْمُسْتَثْنَى بِغَيْرٍ بِالتَّنْوِينِ وَسِوًى بِالتَّنْوِينِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ مَكْسُورٌ كَعَصَى وَرَاحَ بِلُغَتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ مَجْرُورٌ دَائِمًا بِالْإِضَافَةِ أَيْ إِضَافَةِ غَيْرٍ وَسِوًى إِلَيْهِ لِمُلَازَمَتِهِمَا لِلْإِضَافَةِ wal aslu fi ghairin ay yakuna sifatun bima'na mughayirun nahu ja'ani rajulun ghairu zaidin lakinnaha humilat ala illa wastu'milat fil istithna kama humilat illa 'alaiha wastu'milat sifatun fima idza atat wastu'milat sifatan fima idza atat ba'da jam'i munkarin wastu'milat sifatan fima idza atat ba'da jam'in munakirin ba'da jam'in munakkarin ghairi mahsurat ghairi mahsuratin ghairi mahsurin ghaliban li ta'adduril istitsna'i hina idzin nahwu law kana fihi ma alihatun illallah la fasad law kana fihi ma law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata ay law kana fihi ma alihatun ghairullahi wa illa hina idzin ismun bi makna ghairin lakin dhahara i'rabuha fima ba'daha likauniha bisuratil harfi kal mausulati alal asah fihima wa yu'rabu ghairu lafdhon wasiwan takdiron ka'aso bima aibil i'rab alladhi yastahiqquhul mustathna bi illa minal i'rab bi tafsilihi sabiqi li'annahu lamma juro bihimal mustathna untukila i'rab intaqala i'rabuhu ilaihima fayajibu nasbuhuma ba'dal kalami tam al-mujib fayajibu nasbuhuma ba'dal kalami tam al-mujab wadhalika kama fi nahwi qamu ghairu zaidin wa i'rabuhu qamu fi'lun wa fa'ilun ghairu ismu istitsna'i mansubun 'alal istitsna wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih wa huwa mudhaf wa zaidun mudhafun ilayhi wa ma dzakartuhu min annaha mansubatun 'alal istitsna'i wallazi 'alaihi ibnu khuruf wa ahlul andalus fa innahum qalu nasibuhal jumlah allati intasaba antamamiha alal istitsna'i likauniha ja'at fadlatun ba'da tamam ya'an likauniha ja'at fadlatan ba'da tamamiha wa indal farisi annaha mansubatun alal hal minal mustatsna minhu wa fiha ma'nal istitsna wa anna nasiba laha ma fil jumlati min fi'lin aw shibhihi wa inda sayrofi annaha mansubatun ala tashbihi bidzorfil mubhami lima fiha minal ibhami wa nasibu laha aidun al fi'lu aw shibhuhu tanbiyah tanbihun al-istithna al-mufarrahu min qabil al-muttasil. Tanbih, perhatian, istithna mufarrah itu masuk pada al-muttasil, pada bagian mustathna yang muttasil. Wa yakunu fi dhuruf, dan ini terjadi pada dhuruf. Contohnya, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Tidaklah mereka tinggal kecuali ashiyah. Sesaat di sore hari atau di waktu duha. Ashiyatan, di sini dhuruf. Istitsnanya di sini apa? Mufarrah. Dan terjadinya pada dhuruf. Wal masadir, dan juga pada masdar. Tapi khusus, tidak semua masdar. Khusus pada maful mutlak yang selain li taukidi amili. Inna dhunnu illa dhannan. Tidaklah mereka ataupun tidaklah kami menduga kecuali dengan dugaan. Di sini sepertinya taukid apa masdarnya atau maf'ul mutlak di sini didatangkan untuk taukid ya, padahal bukan taukid. Sebagai menakdirkan di situ sifat dhannan dha'ifan. Inna dhunnu illa dhannan dha'ifan, sehingga dia bukan apa? Maf'ul mutlak yang li taukidi amilih, karena yang li taukidi amilih tidak boleh. Tadi sifatnya mufarrah seperti ma dharabtu illa dharban, itu enggak boleh. Sehingga sebagian ahli nahu ada yang menakdirkan dhannan dha'ifan, sehingga di sini menjadi apa? Mubayyin li nawi amilih, ya kan? Menjelaskan macam amilnya, bukan li taukid, karena untuk taukid enggak boleh. Dan yang lain menakdirkan penakdiran yang lain. sehingga tidak mutlak pada masdar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di bawah nanti. Wal ahwal, dan juga istitsna mufarraq terjadi pada hal-hal ma ja'ani zaidun illa wa ghulamuhu raqib. Ya. Tidaklah datang kepada Zaid kecuali dalam keadaan ghulamuhu raqib, pembantunya raqib berkendaraan. Wa ghulamuhu raqib jumlah haliyah. Ya. Wa la ya'ti fil maf'uli mah, tidak bisa datang istitsna mufarraq pada maf'ul ma'ah. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan la tasri illa wan nil, janganlah kau berjalan kecuali bersama nil. Ya, ini tidak boleh. Wa dzalika li anna ma ba'da illa munfasil min haitsul ma'na, alasannya karena apa yang setelah illa itu munfasil, terpisah dari sisi makna dari apa yang sebelum illa. Ya, li mukhalafatihi laha, karena apa yang sebelum illa itu berbeda dengan illa dari sisi penafian dan penetapan. Ya, maksudnya apa yang setelah illa dengan sebelum illa itu berbeda. Kalau sebelum illanya penetapan, maka setelah illanya penafian. Qawmal qawmu illa zaidan. Ya, al qawmu ditetapkan, zaidan dinafikan. Atau sebaliknya, kalau sebelum illanya dinafikan, setelah illanya ditetapkan. Ma qawmal qawmu illa zaidun. Ya. Al qaumu di sini dinafikan, zaid ditetapkan, ya kan? Kedatangan. Wal wawu aidan mu'zinatun bi naw'in min al infisal, dan adanya wawu pada maf'ul ma'ah ini juga mu'zinah, memberitakan semacam infisal, adanya keterpisahan yang lain sehingga terkumpul pada padanya dua infisal. Ya, dua infisal pemisah. Sehingga enggak boleh, ya. Wa amma tawabi' fa inna ma yaqu tafriq minha fil badal, adapun tabi' tidak lain yang terjadi padanya istisna mufarrag dari tabi' itu adalah badal, ya sudah lewat, ya. Ma qaumal qaumu illa Muhammadun, ya Muhammad badal ba'd min al-kull dari al-qaumu. Duna atfin nasak, tidak bisa ataf nasak. Seperti ma qauma Zaidun illa wa Amrun, enggak boleh ataf nasak. Atul bayan juga tidak boleh. Ya, maqama Abu Hafsin illa apa? Umar misalkan. Wa ta'kid, ta'kid juga tidak boleh. Wa kadzan na'at, demikian pula na'at tidak boleh. Fa fil mughni, dalam kitab Al-Mughni Ibn Hisham, fala yajuzu tafriq fi sifat, tidak boleh istisna mufarraq pada sifat. Wa jazahu Zamakhsyari, tapi dibolehkan oleh Zamakhsyari dan juga Abu al-Baqa. Wa kalam munahwiyin yukhalifu dzalik, tapi ucapannya ahli nahwu yang lain menyelisihi pendapatnya Zamakhsyari dan Abu al-Baqa yang membolehkan. Wa jami'u ma dzukir masyrutun bi sabqin nafyin aw syibhih mimma marra. Semua yang telah disebutkan dari istitsna mufarrag, ya, apakah pada maf'ul, pada fa'il, atau pada dzaraf, atau pada masdar, padahal itu masyrut, disyaratkan bi sabqin nafyin, agar didahului oleh nafi. Kata di lam yalbathu nafi inna dhunnu in nafiyah, ya kan, disyaratkan agar didahului oleh nafi atau syibhun nafi yang mirip dengan nafi, seperti apa, nahi ataupun istifham ingkari, mimma marra, dari apa yang telah lewat. Waqad yuhdhafun nafyu, tapi terkadang nafinya dibuang, ya. Ada nafinya cuma dibuang. Kaqauli syair, seperti ucapannya penyair, aradahra illa man janunan bi ahlih. Aradahra maksudnya apa? Tidaklah saya melihat masa itu melainkan man janunan, seperti roda putaran yang memutar penghuninya. Kadang senang, besok susah. Besok susah, besok senang, berputar. Aima aradahra illa mustadiran bi ahlih. Ya, ini maknanya aradahra ma'ara, ada nafinya, ma cuma dibuang karena sudah difahami dari konteks kalimatnya. Ma'aradahra, tidaklah saya melihat masa itu melainkan mustadiron bi ahli, memutar penghuninya, penduduknya. Min halin ila halin, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari susah kepada senang, senang susah, ya, sedih bahagia, bahagia sedih, yes, dan seterusnya, sehat sakit, sakit sehat. Li'anal manjanun, karena manjanun maknanya al-ajalah, roda itu. Allati istaqa 'alaiha al-ma, yang biasanya dengan roda ini orang ngerek air itu, kerekan air kan, muter kan, kerek-kerek-kerek gitu kan. Air roda itu ya. Kerekan itu kan air roda ya. Kerek-kerek-kerek-kerek. Istaqa 'alaiha al-ma, diambil air dengannya. Atau di atasnya. Wal mustathna bighairin bit tanwin, dan mustathna dengan ghairin, dengan tanwin ghairin, wasiwan dengan tanwin juga siwan, wa yajuzu, boleh pada siwan untuk meninggalkan tanwinnya, wa yajuzu tarku, boleh ditinggalkan tanwin pada siwan, jadi siwa. Kenapa? Li'anna maqsur, karena siwan adalah isim maqsur, boleh isim maqsur ditanwin atau tidak ditanwin, seperti aso, boleh ason, boleh aso, rohan, boleh roha. Bilughatiha, siwan dengan bahasanya, ada empat bahasa, ada siwan, ada suwan, ada siwaun, ada sawaun. Sama semuanya. Untuk apa? Istitsna. Al-mutaqaddimah, yang telah lewat. Majrurun daiman. Jadi mustatsna dengan ghair dan siwa itu senantiasa dijarkan. Ya. Bil idhofah, dengan idhofah. Jadi ghair dan siwa yang sebagai mudhof, mustatsnanya majrur, mudhofun ilaih. Ai idhofati bil idhofa ai idhofati ghairin wa siwan ilaih, yakni dengan diidhofahkannya ghair dan siwa kepadanya, kepada mustatsna itu. Limulazamatihi ma lil idhofah, karena keduanya ghair dan siwan menetapi idhofah. Ya, tidak bisa sendirian. Ya. Wal aslu fi ghairin an yakuna sifatan bi makna mughayir. Asal penggunaan ghair adalah dia sebagai sifat maknanya mughayir, selain. Ya. Contoh, ja'ani rajulun ghayru Zaidin, datang kepadaku seorang laki-laki selain Zaid, atau yang, ya, selain Zaid. Ghayr di situ apa? Sifat dari rajul. Ja'ani rajulun ghayru Zaidin, rajulun nakira. Ghayru Zaidin, mungkin antum bertanya, ini ghayru Zaidin dan ghayr, dia nakira tapi didhofahkan kepada Zaid, harusnya dia ma'rifah. Kan enggak boleh ia mensifati apa yang nakira dengan ma'rifah. Jawabannya sudah kita sering ulang. Ghair adalah di antara isim yang mutawakhil fil ibham, tenggelam dalam keibhaman, keumuman, sehingga meskipun dia didhofahkan kepada yang ma'rifah, tetap dia nakira. Ja'ani rajulun ghairu Zaidin, datang kepadaku seorang laki-laki yang selain Zaid. Sifat itu asal penggunaan dari ghair. Man ilahun ghairullah, itu juga sifat ghair. Lakinnaha humilat ala illa, hanya saja ghair terkadang dibawa kepada makna illa. Wastu'milat fil istithna, dan dipakai pada istithna. Kama humilat illa alaiha, sebagaimana kebalikannya, terkadang illa dibawa kepada makna ghair. Wastu'milat sifatan, dan illa dipakai sebagai sifat. Jadi berbolak-balik kayak gitu. Ghair kadang dalam pemakaian seperti illa, illa kadang dalam pemakaian seperti ghair. Illa istitsna, tapi terkadang digunakan sebagai sifat gitu. Ghair sifat, tapi terkadang kan digunakan sebagai istitsna. Jadi paham itu? Saya ulangi, ya. Hanya saja terkadang ghair dibawa kepada illa. Wastu'milat fil istitsna, dan digunakan pada istitsna. Sebagaimana terkadang illa dibawa kepada ghair, kepada makna ghair, dan digunakan untuk sifat. Kapan itu? Fima idza atat ba'da jam'in munakkarin. Kapan itu illa dibawa kepada makna ghair untuk sifat? Idza atat ba'da jam'in munakkar, yaitu ketika illa datang setelah jamak munakkar, jamak tapi nakirah jamaknya. Ghairi mahsur, tidak dihasr ghaliban umumnya. Lita'adzuril istitsna hina idzin. Kenapa? Karena ketika itu istitsna itu terhalang, tidak mungkin datang setelah jamak munakkar ghairi mahsur, enggak mungkin. Sehingga dibawa illa kepada makna ghair. Saya ulangi, illa dengan makna ghair itu datang setelah jamak nakirah, tidak dihasr. Kenapa di situ dibawa kepada ghair, bukan kepada illa istitsna? Iya, li ta'adzuril istitsna hina idzin, karena istitsna ketika itu, yaitu ketika datang ya mustatsna minhunya setelah jamak munakkar, atau ketika datang mustatsna minhunya dalam bentuk jamak munakkar ghair mahsur, itu tidak bisa datang illa karena terhalang istitsna setelah tadi, setelah jamak munakkar ghair mahsur. Contohnya, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Seandainya pada langit dan bumi ini ada ilah-ilah, sesembahan-sesembahan kecuali Allah. Halah kan kalau kecuali Allah kan? Kalau diterjemahkan ilah, coba betul enggak? Seandainya pada keduanya ada ilah-ilah kecuali Allah. Benar enggak? La fasadata, ini saya keduanya akan hancur. Seandainya pada keduanya ada ilah-ilah kecuali Allah, berarti kalau enggak ada Allah enggak hancur. Ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, seandainya pada keduanya langit dan bumi itu ada ilah-ilah selain Allah. La fasadata. Ya, kecuali Allah, niscaya keduanya akan rusak. Ini kan maknanya rusak. Sudah kita lewatkan ya ini ya. Pada pembahasan yang telah lewat itu. Seandainya keduanya, pada keduanya langit dan bumi ada ilah-ilah selain Allah. La fasadata. Misalnya kedua yang rusak, ini rusak mananya, gak bisa. Ya. Tapi kalau dibawa kepada makna ghair pas, seandainya pada keduanya ada ilah-ilah yang selain Allah. Tuh. Kalau tadi kan kecuali, gak bisa kalau diterjemahkan kepada makna istitna. Seandainya pada keduanya langit dan bumi itu ada ilah-ilah kecuali Allah, ini rusak mananya. Tapi kalau yang selain, nah itu baru betul. Seandainya pada keduanya langit dan bumi itu ada ilah-ilah yang selain Allah, seandainya di langit dan bumi ada ilah-ilah yang selain Allah, akan rusak. Kalau tadi beda maknanya. Seandainya pada keduanya ada ilah-ilah kecuali Allah. Ya, beda. Ayalau kana fi ma'alihatun ghairullah, maknanya adalah seandainya pada keduanya langit dan bumi itu ada ilah-ilah yang selain Allah, maka akan rusak keduanya. Wa illa hina idzin, maka illa ketika itu adalah ismun, isim dia, bukan huruf lagi ketika dia bermakna ghair untuk sifat. Dia menjadi isim bima'na ghair, dengan makna ghair. Lakin hanya saja zahara i'rabuha, i'rabnya tampak fi ma ba'da, pada yang setelahnya, pada Allahu. Itu kenapa di sini di dhamma? Karena dia merupakan harokat dari illa. Jadi pindahkan harokatnya illa, karena illa huruf apa, illa bentuknya huruf meskipun dia isim tidak bisa menerima harokat, sehingga dipindahkan harokat dhammanya ke Allah. Lafzul jalal Allah. Ya. Likaunih bi suratil harf, karena di situ illa bentuknya huruf. Ya, kal mausulah, seperti si mausul. Ya. Alal asah, menurut pendapat yang sahih fihima, pada keduanya. Ya, cukup dulu insyaallah, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya nanti insyaallah. Pelajaran utamimah setelah ini, 10 menit setelah ini, nanti jam 10 kita lanjutkan untuk membaca kitab yang telah dijanjikan ya insyaallah. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.